Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kemarin kita sudah menerjemahkan sampai ayat yang ke-14. Tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Bahwa perahu tersebut berjalan dengan penjagaan dari kami dan dengan pemeliharaan dari kami, jazaa'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi seorang yang telah dikufuri, yakni Nuh alaihissalam, sebagai balasan yang baik bagi seorang yang telah dikufuri. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami tinggalkan perkara tersebut, ayatan, sebagai tanda kebesaran. Fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingat? Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur wa nudhuri, maka bagaimanakah 'adzabi, tentang azabku dan juga peringatan-peringatanku. Wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat. Fahal min muddakir, maka apakah ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingatnya. Baik, ini ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Kemudian pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qablahum qaum Nuh. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama. Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada penduduk bumi. Nah, kadzabat qablahum qaum Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merincikan pendustaan kaumnya terhadap beliau Nuh alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara khusus dalam surat yang sempurna kisah Nuh alaihissalam, yaitu dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala merincikan kondisi kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan perincian yang detail, bagaimana mereka mendustakan beliau. Dan Nuh alaihissalam tinggal di tengah-tengah mereka dengan waktu yang lama. Al-fasanatin illa khamsina ama, yani 1000 tahun kurang 50, yani 950 tahun. Di mana Nabi Nuh alaihissalam beliau bersabar berdakwah menghadapi kaumnya. Dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aama fa'akhadhahumu at-tufan wa hum zalimun." فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan sungguh telah kami utus Nuh alaihissalam ila qaumihi, kepada kaumnya. فَلَبِثَ فِيهِمْ, maka Nuh alaihissalam tinggal di tengah-tengah mereka, berdakwah di tengah-tengah mereka menyerukan tauhid agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada berhala dan patung yang mereka agungkan selama alf sanatin illa 50 ama, selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka fa akhadahumut tufan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka at-tufan. Apa itu at-tufan? At-tufan kadang ada orang yang salah menerjemahkan. At-tufan di sini bukan maknanya bukan angin topan. Ya, tufan, tufan. Hada lughatul arabiyyah. Ini adalah bahasa Arab di mana maknanya adalah air bah, banjir yang sangat dahsyat. Itu namanya tufan. Jadi tufan itu bukan angin topan. Iya. Kalau angin dalam bahasa Arab itu rih. Iya, angin. Baik. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menyiksa mereka dengan banjir yang begitu dahsyat, wa hum zalimun, dalam keadaan mereka berbuat zalim kepada diri mereka dan kepada Allah Azza wa Jalla. فأنقذه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Maka kami selamatkan Nuh alaihissalam dan أصحاب السفينة, para pemilik safina, yakni orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam yang telah membantu beliau sebelum terjadinya banjir tersebut. Mereka bersatu padu ya membuat perahu untuk bisa menyelamatkan diri-diri mereka dari bencana yang besar tersebut. Waj'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan perkara tersebut sebagai ayat bagi seluruh alam semesta ini. Naam, barakallahu fikum. Kemudian untuk makna tajri bi ayunina, dan ini disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Salih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa tajri bi'ayunina, bahwa perahu tersebut berjalan dengan hifzina wa ri'ayatina, dengan penjagaan dari kami dan juga dengan pemeliharaan dari kami. Wa hadha ma'na qawli ba'di salaf bimar'an minni, fa inna Allah ta'ala idza kana yakla'uhu bi'ainihi lazima min dhalika ay yarahu. Naam, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memelihara perkara tersebut dengan ain, dengan mata Allah Subhanahu wa ta'ala, melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perkara tersebut. Yani Allah Subhanahu wa taala melihat mengalirnya perahu Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya di atas perahu tersebut. Nah, dan ini adalah pertolongan bagi orang-orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafsirnya, لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang yang mendustakan terhadap rasulnya, wa annal ayati la tanfa'u fihim, dan bahwasannya ayat-ayat tidak bermanfaat bagi mereka, la tanfa'u fihim, wa la tujdi 'alaihim syai'an. Nam tujdi bermakna sama dengan tanfa', tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan guna bagi mereka, tidak bisa memberikan faidah bagi mereka sedikit pun. Ayat-ayat yang jelas, ya, ayat-ayat yang gamblang, bahasa yang gamblang, tidak bermanfaat bagi mereka. Anzarahum wa khawwafahum biyaqubatil umamil madiyah al-mukadzibati lirrusul. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka dan juga memberikan rasa takut kepada mereka bi'uqubatil umamil madhiyah al-mukadzdzibah lirrusul, ya, dengan hukuman-hukuman yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang telah mendustakan para rasul. Nah, bagaimana kondisi ya, orang-orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentang? Sudah jelas ayat-ayat, sudah jelas bahasa, sudah mereka fahami. Kemudian mukjizat telah ditunjukkan ya, kepada mereka. Nah, apa yang kurang? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut mereka kepada mereka dan memberikan peringatan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kisah yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Wa kaifa ahlakahumullah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Wa ahalla bihim iqabahu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka siksanya. Fa dzakara qaum Nuhin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah dari kaum Nuh alaihissalam. Awwal rasulin ba'athahu Allah ila qaumin ya'buduna al-asnam, dia adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi kepada kaumnya yang telah menyembah berhala-berhala, yang telah mengagungkan patung-patung, mereka jadikan sebagai tuhan yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka ibadahi. Fada'ahum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la syarika lah, maka Nuh alaihi salam menyeru mereka kepada tauhidullah, agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bagaimana jawaban mereka? Famtana'u min tarki syirki wa qalu, mereka enggan ya, untuk menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam ya. Mereka enggan untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, kesyirikan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan la tadharunna, jangan sekali-kali kalian ya, para pembesar mereka mengingatkan kepada ya, orang-orang ya, kepada masyarakatnya, la tadharunna, jangan sekali-kali kalian tinggalkan alihatakum, tuhan-tuhan kalian. Wa la tadharunna, dan jangan kalian tinggalkan waddan, wad, wala suwa'an, jangan kalian tinggalkan suwa', wala yaguth, jangan kalian tinggalkan yaguth, wa ya'uq, dan jangan kalian tinggalkan ya'uq, dan juga jangan kalian tinggalkan nasra, yani nasr, tuhan-tuhan yang mereka agungkan. Dan ini adalah nama-nama dari orang-orang salih, di mana mereka wudu terhadap orang-orang salih tersebut, dan bertahap sampai mereka menjadikan ya, patung-patung tersebut sebagai aliha. Nam allati tu'bad, nam patung-patung yang disembah. Nam walam yazal nuhun yad'uhum ila Allahi lailan wa naharan wa sirran wa jiharan, dan terus Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka, menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharan ya. Beliau gencarkan di malam hari, siang hari dengan cara yang sir, pelan, wajiharan dengan cara terang-terangan. Falam yazidhum dzalik illa inadan wa tughyanan, dan tidak menambah bagi mereka kecuali inadan, penentangan, wa tughyanan, dan perbuatan melampaui batas. Wa qadhan fi nabiyihim, dan celaan terhadap nabi mereka. Dan ini dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. 950 tahun adalah bukan waktu yang pendek. Nah, itu adalah waktu yang panjang. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh AS berdakwah kepada orang-orang yang sangat bebal, kepada orang-orang yang sangat kental dengan peribadatan nenek moyang mereka. Nah, walihada qal huna, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fakadzabu 'abdana wa qalu majnun, mereka mendustakan hamba kami dan memberikan gelar, wa qalu majnun, orang ini, yakni Nuh alaihi salam adalah orang yang gila. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita pelajari, fa insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.